bukan aku tak cinta. Jangan dong, oh ke ah, bukan aku tak sayang. Jangan dong, oh ke ah, bukan aku tak suka. Jangan dong, oh ke ah, bukan ku tak percaya. Bukan ku tak percaya. Jangan dong, oh ga ah, bukan aku tak suka.